الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini, malam ke-29 dari bulan Jumada Al-Ula 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 23 Januari 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Syekhuna Al-Allamah Al-Faqih Al-Mufassir Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri Al-Hamadani hafizahullahu wara'ah. Di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Uqul bi syarhi tsalatsatil usul. Yang alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah membacakan syarat-syarat doa yang dijelaskan oleh beliau hafizahullah wara'ah, annal ijabata laha syurutun, bahwasanya ketika seorang muslim dan muslimah, mukmin wal mukminah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia ingin doanya itu diistijabah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus terpenuhi padanya syurutul ijabah, syarat-syarat agar doa tersebut dijawab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya telah dijelaskan oleh beliau hafizahullah wara'ah apa yang berkaitan dengan model-model ijabah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan tiga macam bentuk ijabah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah langsung ketika dia berdoa sedang sakit misalkan, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan. Atau mungkin jenis ijabah yang kedua, ketika Allah Jalla wa ala mengiddikhar, menyimpannya, menyimpan ijabah tersebut kelak di akhirat sehingga tidak ijabah di dunia, akan tetapi kelak seorang tersebut akan mendapatkannya di akhirat, paling tidaknya akan bisa meninggikan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga adalah jenis ijabah yang ketika Allah Subhanahu wa taala mencegah, memalingkan pada dirinya asu, memalingkan pada dirinya kejelekan-kejelekan, musibah demi musibah, sehingga doa dia ketika dia sedang sakit diminta untuk disembuhkan segera oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dikabulkan, akan tetapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memalingkan dari dirinya bala, fitnah, ujian, cobaan yang serupa dengan apa yang dia pinta tersebut. Barangkali ketika dia disembuhkan dengan segera oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengendarai kendaraannya, mobilnya dari satu kota ke kota yang lain, ternyata dia akan kecelakaan sehingga itu dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jenis tiga, atau itu tiga jenis ijabah yang disebutkan oleh para ulama dan dinukilkan oleh Syekhuna hafizahullah wara'ah. Adapun yang berkaitan dengan syurutul ijabah telah kita bahas syarat yang pertama, kedua, dan ketiga. Syarat yang pertama adalah doa tersebut harus benar-benar ikhlas, dimurnikan, dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu, tidak ada tandingan bagi Allah Jalla wa ala di dalam doa tersebut. Kemudian yang kedua, doa tersebut harus disertai dengan keyakinan dari seorang yang berdoa bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengijabah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengijabah, sehingga dia tidak boleh ada asyak, keraguan-raguan pada dirinya. Harus benar-benar yakin doa yang dia panjatkan, doa yang dia mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diijabah dengan tiga model yang telah kita sebutkan. Atau mungkin syarat, atau syarat yang berikutnya, syarat yang ketiga adalah doa tersebut tidak mengandung ismun, tidak mengandung dosa, kemaksiatan, au qati'atu rahimin. Tidak pula mengandung hal yang bisa memutuskan tali kekerabatan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Sehingga disebutkan di sini oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, ketika ada seorang yang berdoa agar dijauhkan dari kerabatnya, akan dijauhkan dari saudara kandungnya, ayahnya, ibunya, atau siapapun dari kalangan kerabatnya, dia minta dijauhkan oleh Allah Jalla wa'ala, pasti doa seperti ini tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mengandung qati'atur rahim, memutus tali kekerabatan. Padahal al-Islam sangat menganjurkan tali kekerabatan antara satu orang muslim dengan muslim yang lainnya, atau satu hamba Allah dengan hamba yang lainnya, haruslah terus dirajut, tidak boleh sampai diputus. Wal'iyadzubillah. Kita masuk kepada syarat yang keempat yang disebutkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, rabi'an, adamul ajalati. Syarat yang keempat di dalam doa seorang muslim yang dia menginginkan ijabah, jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, adalah adamul ajalah. Tidak diperbolehkan adanya ketergesa-gesaan. Al-ajalah artinya ketergesa-gesaan atau keterburu-buruan. Ingin cepat diijabah. Ingin cepat langsung mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat dasar dari seorang manusia. Sehingga pada hakikatnya hal ini sulit untuk dipraktekkan, untuk direalisasikan pada diri seorang muslim. Akan tetapi yang namanya kita sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala membutuhkan yang namanya pengorbanan. Kita membutuhkan yang namanya kesabaran. Kita membutuhkan yang namanya berperang dengan hawa nafsu kita. Sehingga walaupun tabiat dasar seorang manusia adalah seperti apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khuliqal insanu min ajal. Seorang manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ketergesa-gesaan, musta'jil. Ini sifat dasar seorang manusia, tabiat dasar mereka. Sehingga kita harus memerangi tabiat dasar tersebut. Jangan mentang-mentang itu merupakan tabiat dasar kita, sifat dasar kita, langsung kita larut kepadanya. Enggak dibenarkan demikian. Karena memang kita harus melawan sifat-sifat dasar kita yang tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Begitu pula ketika Allah Jalla wa ala menyampaikan bahwa sifat dasar kita adalah zaluman jahulan. Kita ini maha zalim, kita ini maha jahil. Maka kita sebagai seorang insan harus berjuang keluar dari sifat dasar tersebut. Jangan kita pasrah. Karena saya ini maha zalim, enggak apa-apalah saya bermaksiat. Karena saya ini maha jahil, enggak apa-apalah saya bodoh, enggak perlu belajar. Ini satu sifat yang keliru. Kita dituntut dalam syariat Islam untuk bisa keluar dari sifat-sifat dasar yang tercela tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, alaihi ayyad'uwa wa yasbir. Wajib bagi dia untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yasbir, dan bersabar. Karena doa itu adalah salah satu dari jenis amalan saleh. Adamul ajalah. Tidak diperkenankan seorang untuk tergesa-gesa. Seperti yang telah kita sebutkan, yang namanya berdoa bahagian dari amalan soleh. Sehingga seperti yang kita ketahui, setiap amalan soleh pasti membutuhkan yang namanya as-sabr. Kita berpuasa membutuhkan as-sabr. Kita bersabar menahan rasa lapar, rasa haus, dahaga di tengah siang hari. Sabar, karena kita sedang melakukan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika sedang melakukan salat-salat berjamaah atau mungkin salat tarawih yang di bulan Ramadan imamnya panjang. Maka kita membutuhkan yang namanya as-sabr. Setiap amalan saleh, kaidah di dalam al-Islam, kullu amalin salihin yahtaju ila sabr. Setiap amalan-amalan saleh membutuhkan yang namanya kesabaran. Enggak ada bahagian dari amalan saleh yang tidak butuh sabar. Hatta istiqamah. Istiqamah bahagian dari amalan soleh. Kita terus berusaha untuk meniti jejak para salafun soleh, meniti jejak Nabi SAW yang diikuti oleh para sahabat beliau, yang terus diikuti oleh para tabi'in, atba' tabi'in, a'immatus salaf, dan yang seterusnya. Istiqamah bahagian dari amalan soleh. Pasti akan ada cacian, makian, hardikan, dan yang seterusnya. Sabar, karena itu bahagian dari amalan soleh. Semua amalan saleh membutuhkan as-sabr. Kemudian kata beliau, wallahu yuhkimu amrahu. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hikmah dari setiap urusannya. Apakah Allah langsung ijabah atau mungkin menunda sampai nanti di akhirat. Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala lakukan dengan hikmah-hikmah yang ada. Sehingga salah satu dari ungkapan yang mungkin bisa diambil sedikit faedah yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, nasihat seorang kepada orang lain, sabar, insyaallah yang menimpa antum ini ada hikmahnya, insyaallah yang menimpa keluarga antum ini ada hikmahnya. Ini faedah yang luar biasa. Akan tetapi kalau boleh kita luruskan sedikit, ditambah keyakinan, kebesaran hati orang yang tertimpa musibah tersebut, sabar ya akhi, apa yang menimpa antum ini bukan ada hikmahnya, tapi kita ganti kata-katanya, banyak hikmah di belakangnya. Pasti banyak. Banyak hikmahnya tertimpa musibah, pasti banyak hikmahnya. Diuji dengan anak yang bebal misalkan, suka mencaci maki orang tuanya, suka memaki orang tuanya, dan yang seterusnya. Sabar, banyak hikmah di belakang itu yang belum kita tahu. Dan sekian banyak bala, sekian banyak musibah. Seperti apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, la yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnatun. Tidak ada yang tersisa di dunia ini kecuali bala dan fitnah. Hari-hari kita akan diisi dengan bala, musibah demi musibah, ujian demi ujian, pasti. Wa fitnah. Hari-hari kita akan diiringi dengan fitnah demi fitnah. Sehingga yang ada di jati diri kita sebagai seorang muslim untuk menggapai syurga Allah Subhanahu wa taala, sabar. Dan kita melihat hikmah-hikmah yang ada, hikmah-hikmah yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan pada hamba-hambanya yang bersabar. Wa yahkumu ma yurid. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan, akan memberikan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Karena semuanya itu kembali kepada zat Allah Jalla wa Ala. Jangan sampai kita mengira kenapa doa kita tidak diijabah segera? Kenapa doa kita lama sekali 2, 3 tahun, 7 tahun, 8 tahun diminta? Kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah, dan sudah saya lakukan, selalu berdoa kepada Allah ikhlas di sepertiga malam terakhir agar diberikan seorang anak keturunan, tapi belum-belum. Sabar, banyak hikmah di belakang itu. Saya minta diangkat dari garis kefakiran atau kemiskinan 10 tahun, 15 tahun, tapi tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Jangan sampai mengatakan seperti apa yang beliau contohkan nanti. Da'autullaha falam yastajib li. Aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kurun waktu yang lama, akan tapi Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan doa-doaku tersebut. Jangan sampai ini bahagian dari al-ajalah. Ini bahagian dari ketergesa-gesaan yang tidak disebabkan, yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wal ajalatu bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat tergesa-gesa dalam doa yang dipanjatkan oleh seseorang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah dijelaskan oleh beliau alaihi salatu wasallam, seperti ucapan tadi yang sudah kita nukilkan, da'atullaha falam yastajib li. Aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi belum diijabah, belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala untukku. Bagi yang memiliki kitab bisa lihat di ta'liq yang ada, catatan kaki yang ada. Berkata muhaqqiq alaihi rahmatullah, isyaratun ila ma akhrajahu al-Bukhari fi kitab ad-da'awat. Apa yang disebutkan oleh musannif hafizahullah wara'ah adalah apa yang dikeluarkan dalam sebuah riwayat al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah dalam babnya, yustajabu lil 'abdi ma lam yu'ajjil. Seorang hamba pasti akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yustajab, karena Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, bukan satu zat yang menyelisihi janji-janjinya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ud'uni, kalian semua berdoa kepadaku, astajib lakum, aku akan jawab doa-doa kalian. Allah zat yang maha sempurna, yang maha adil, yang pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Tapi sabar, problemnya, muskilahnya itu di kita hambanya, mau sabar atau tidak menunggu apa yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan dari bentuk ijabah yang ada. Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, fi dzikri wad du'a'i wat taubah, bab bayan annahu yustajabu lid-da'i ma lam yu'ajjil. Doa seorang hamba akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak terburu-buru. Min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Allah Subhanahu wa taala niscaya akan mengijabah doa-doa kalian selama kalian tidak terburu-buru. Yaqul, ketika seorang yang musta'jil tersebut, ketika seorang yang terburu-buru tersebut mengatakan, da'autu falam yustajab li. Aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi belum diijabah oleh Sang Khalik, belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahagian dari al-ajalah. Kalau ada yang mengatakan demikian, artinya dia telah masuk ke dalam apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang musta'jil di dalam doanya. Dan doa seorang yang musta'jil artinya telah menyelisihi salah satu syarat dari syarat-syarat terkabulnya ad-du'a. Maka harus bersabar kita semua dengan apa yang kita panjatkan, yang apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti banyak hikmah di belakang itu. Khamisan, syarat yang kelima, adamul i'tida'i fid du'a. Ketika seseorang yang menginginkan ijabah dari doa-doa yang dia panjatkan, tidak boleh ada unsur i'tida', tidak boleh ada unsur berlebih-lebihan di dalam doanya, melampaui batas. Tajawazal had, itu makna i'tida'. Wa min dzalika qaulul qa'il. Beliau berikan contoh. Contohnya adalah ucapan seseorang, Allahumma inni as'aluka manzilatan fil jannah. Ya Allah, aku memohon sebuah tempat di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku memohon sebuah tempat di syurgamu. La yablughuha ahadun min khalqik. Yang tidak ada pada tempat tersebut satupun dari kalangan makhlukmu. Satupun dari kalangan makhluk Allah. La nabi wala rasul, tidak ada di tempat tersebut. Hanya dia seorang diri yang berada pada tempat tersebut. Ini doa seorang yang tajawazal had, i'tida'u fid du'a, terlalu berlebih-lebihan di dalam doanya, melampaui batas. Maka dijelaskan oleh musannif hafizahullah wa ra'ah, yuridu bidu'aihi ayyakuna a'la manzilatan minan nabiyyin wal mursilin. Seakan-akan orang yang memanjatkan doa tersebut ingin bahwa dia ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di syurganya kelak, itu derajatnya lebih tinggi daripada derajatnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini berlebih-lebihan, enggak akan mungkin. Gimana? Yang paling tinggi adalah kedudukannya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana apabila seorang meminta satu tempat di surgamu ya Allah, di surga kelak tidak ada yang menemaniku kecuali aku seorang diri. Ini tidak, tajawazul had, terlalu berlebih-lebihan. Dikiaskan doa yang semacam ini modelnya, dia terlalu berlebih-lebihan. Ya Allah tolong berikan aku besok 10 mobil langsung. Berlebih-lebihan gimana langsung mau? Usaha kamu apa agar diberikan mobil tersebut? Jangan kita bicara Allah mampu atau tidak. Seperti syubhatnya Zakir Naik ketika dia menyampaikan Allah Subhanahu wa taala memiliki 1000 perkara yang tidak bisa dilakukan, tidak mampu Allah Jalla wa ala melakukannya. Ditafsir, ditafsir, ditanya oleh salah seorang pengikutnya atau yang hadir di diskusi-diskusinya tersebut, apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak bisa yang kau katakan 1000 perkara tadi? Ya Allah enggak mungkin menciptakan satu makhluk yang lebih besar dari dia, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Akbar. Allahu Akbar, Allah zat yang maha besar. Jadi Allah tidak akan mungkin, tidak akan mampu menciptakan satu zat yang lebih besar dari dia. Seperti ini, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa al-anbiya war rusul, para nabi dan rasul adalah makhluk-makhluk Allah yang berada di posisi paling atas kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memposisikan satu orang selain anbiya war rusul berada di atas para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini syubhat. Kalau ditanya mungkin, jawabannya sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ditanya mungkin atau tidak mungkin. Kita jangan dipaksa untuk menjawab mungkin atau tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan zat yang lebih besar. Ini pertanyaan yang keliru, dan kalau kita pun menjawab juga telah menjawab dengan sesuatu yang keliru. Apabila kita ditanya apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala menetapkan atau menempatkan satu orang dari kalangan makhluknya lebih tinggi daripada para nabi dan rasul kelak di surganya, jangan dijawab, pertanyaan Anda keliru. Bagaimana pertanyaan yang benar? Pertanyaan yang benar, apakah Allah mau atau tidak mau? Ini baru pertanyaannya benar. Allah mau enggak menciptakan satu zat yang lebih besar dari zatnya yang mulia Subhanahu wa taala? Enggak akan mau, Allah lam yurid. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha besar, Allahu Akbar. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala menempatkan satu orang lebih kedudukannya di atas para nabi dan rasul? Keliru. Apakah Allah mau? Jawabannya tidak mau. Karena segala sesuatu itu tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu tergantung pada iradah al-masyiah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, sangat bisa Allah menciptakan satu zat yang lebih besar. Sangat bisa Allah memposisikan seorang hamba, seorang makhluk di atas para nabi dan rasul, kalau Allah mau. Tapi Allah tidak akan mau, karena itu menjadi satu hukum sudah. Allah yang paling besar, kemudian nabi dan rasul adalah posisi-posisi yang paling mulia, paling tinggi. Jadi jangan kita dipaksa untuk menjawab syubhat-syubhat syaitaniyah semacam ini. Ikhwati fillahi ra'akumullah, dilanjutkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, "Wan nabiyyu qad naha 'anil i'tida'i fid du'a." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah melarang untuk seorang itu berlebih-lebihan di dalam doanya, melampaui batas di dalam doanya. Begitu pula dalam ta'liq yang ada, bisa dilihat di catatan kaki nomor 1. Bisanadihi an Sa'id ibn Abi Waqqas, dari Sa'id atau Sa'ad afwan, dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu arda, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau Sa'ad ibn Abi Waqqas pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a, akan datang nanti satu kaum yang mereka itu akan berlebih-lebihan di dalam doa-doanya. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sayakunu qaumun, yang pertama kali harus kita imani, yang pertama kali harus kita yakini adalah pasti akan ada model orang-orang yang semacam ini, berlebih-lebihan di dalam doanya. Pasti akan ada. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengkhabarkan di dalam hadis yang sahih. Jadi jangan kita, masa ada orang yang mau lebih tinggi dari para nabi dan rasul? Masa ada Allah orang yang seperti ini dan seperti ini? Pasti ada. Orang yang i'tida'u fid du'a, dia melakukan tajawazul had, melampaui batas di dalam doa-doa yang dia panjatkan. Ini syarat yang kelima, sehingga kita berdoa sesuai dengan apa yang kita miliki, apa yang kita inginkan, jangan terlalu berlebih-lebihan. Karena kalau sudah berlebih-lebihan, maka ini adalah termasuk perkara al-i'tida'. As-sadis, syarat yang keenam. Tibul mata'i min ma'kalin wa mashrabin wa malbasin wa maskanin. Tibul mata' min ma'kal, dia memiliki makanan yang baik, makanan-makanan yang halal. Wa mashrabin, minuman-minumannya pun halal. Wa malbasin, pakaian-pakaiannya pun berasal dari perkara yang halal, harta yang halal. Wa maskanin, tempat tinggal dia juga berasal dari sesuatu yang halal. Sehingga harus dijaga apa yang kita miliki dari makanan-makanan kita, begitu pula keluarga-keluarga kita, anak istri kita, pakaian-pakaian mereka pun demikian, minuman-minuman mereka pun demikian, maskan tempat tinggal mereka pun demikian. Semuanya harus memiliki perkara yang thayyib, yang baik, yang erat hubungannya dengan al-halal. Karena kalau ada unsur keharaman di dalamnya, maka hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, atau ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kalau ada unsur-unsur yang haram di dalam diri-diri kita, apalagi wal iyadzu billah sampai masuk ke dalam perut-perut anak-anak dan istri kita, maka hadis Abi Hurairah menjawab hal tersebut. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari hambanya kecuali yang baik-baik, kecuali yang halal. Perkara yang haram masuk kepada unsur khaba'ith, perkara yang jelek, perkara yang tidak bagus, perkara yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik, maka Allah pun hanya menerima dari hambanya sesuatu yang baik-baik saja. Wa innallaha amara almu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada para rasul alaihi musallatu wassalam. Faqal, ketika Allah jalla wa ala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai sekalian para rasul alaihi musallatu wassalam, langsung diberikan khitab, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, kulu minat thayyibat, makanlah dari perkara-perkara yang halal, makanlah dari perkara-perkara yang baik, wa'malu salihan, dan beramallah dengan amalan-amalan yang saleh, inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui apa yang telah kalian kerjakan. Waqal, begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ini perintah kepada kaum mukminin yang serupa dengan perintah Allah kepada al-mursalin, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wahai orang-orang yang beriman, kulu minat tayyibat, atau kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah dari perkara-perkara yang halal, dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kalian memang mau menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau apabila kalian ingin menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillahi rahimakumullah, dari dua ayat ini perintah Allah sama persis. Perintah Allah kepada al-mursalin sama persis dengan perintah Allah kepada manusia secara umum. Ya ayyuhar rusul, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, untuk mereka makan dengan perkara-perkara yang halal. Begitu pula al-mursalin, ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat, makan dengan perkara-perkara yang halal. Sehingga tidak bisa dibedakan antara seorang mukmin dengan ar-rasul alaihi musallatu wassalam dalam perkara ini. Mereka sama-sama dituntut, mereka sama-sama diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari, mengais rezeki dari perkara yang halal. Sehingga tidak dibenarkan ada yang menyampaikan atau ada yang mengklaim bahwasanya mereka, para nabi dan rasul, makhluk-makhluk yang suci, sehingga mereka memang tidak diperbolehkan kecuali makan harta yang halal. Tapi kita zalum, kita ini banyak kedzalimannya, kita ini makhluk yang nista dan yang seterusnya, maka artinya kita boleh memakan dari perkara-perkara yang haram. Ini sebuah kesimpulan yang fatal kesalahannya. Tsumma dzakara rajul yutilu safara. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan perkara seorang laki-laki yang dia sedang melakukan sebuah perjalanan jauh. Ash'atha akbar, ash'atha akbar, dalam keadaan dia sangat berdebu, rambutnya sangat-sangat berdebu yang kusut pakaiannya. Yamuddu yadaihi ila sama, ketika dia sedang mengangkat kedua tangannya ke atas langit seraya mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, artinya dia panjatkan kebutuhannya, dia panjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun, dalam keadaan apa yang dia makan adalah perkara yang haram, apa yang dia minum perkara yang haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, pakaiannya pun berasal dari sesuatu yang haram. Dari kecil dia memang sudah ditumbuhkan oleh kedua orang tuanya dengan makanan-makanan yang haram, wal iyadhu billah. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam mengomentari keadaan orang tersebut, fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin hamba tersebut yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan disebutkan dengan sekian banyak sebab ijabah sudah dia kerjakan, sudah dia lakukan, akan tetapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dikabulkan? Bagaimana mungkin akan dikabulkan ketika semuanya berisi dari perkara yang haram? Kemudian kata beliau, hadhihi ba'du syurutil ijabati du'a. Ini sebahagian dari syarat dikabulkannya doa seorang muslim, muslimah. Jadi ada 6 persyaratan yang disebutkan oleh al-musannif hafizahullah wa ra'ah. Ikhlas, yang pertama, yang kedua yakin dengan ijabah dari Allah, yang ketiga tidak ada unsur kemaksiatan ataukah qati'atur rahim, memutus tali kekerabatan, yang keempat tidak boleh tergesa-gesa, yang kelima tidak boleh melampaui batas, dan yang keenam adalah tibul mata, keadaan yang terakhir berkaitan dengan harta-harta yang halal yang dia miliki. Dalam keadaan apa yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, memiliki sekian banyak sebab dan adab yang dikerjakan oleh orang tersebut berkaitan dengan ijabahnya doa. Dilanjutkan oleh musannif hafizahullah wa ra'ah, wa kama anna lid-du'a'i syurutan fa inna lahu adaban minha. Sebagaimana doa itu memiliki syarat-syarat dikabulkannya doa, doa pun memiliki adab. Jadi akan dibahas setelah ini adab-adab seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syaratnya sudah ada 6. Yang akan dibahas sekarang adalah adab-adab seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama kata beliau, istisy'aruka bidzulli wal khudu'i lillahi azza wa jal wal hajatu ilaih. Yang pertama adalah istisy'aruka bidzul, engkau merasa sebagai seorang yang hina. Engkau merasa sebagai seorang yang benar-benar rendah. Enggak ada harganya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita berdoa kepada Allah dengan sesuatu yang kita bawa dari kesombongan. Saya ini mentereng. Dia doa kepada Allah, dia pakai semua kalung emas yang dia miliki. Dia berdoa kepada Allah di dalam mobil mewah yang dia miliki. Dan yang seterusnya, merasa sombong. Innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua aku dapatkan dari keahlianku, bisnisku yang berjalan baik. Dan yang seterusnya, jangan sampai. Dia harus benar-benar mengistisyar, merasa bahwa dirinya adalah seorang hamba yang hina. Wal khudu'u lillahi azza wa jal, dia benar-benar harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hajatu ilaih, dan dia harus benar-benar menampakkan hajatnya, kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok manusia yang paling sempurna mengajarkan hal ini. Ketika beliau berdoa dengan doa yang kita kenal bidduai al-istighatsah atau al-istisqa, afwan, doa al-istisqa. Doa untuk meminta hujan, talab as-saqi. doa untuk meminta hujan. Ketika seorang berdoa pada doa-doa istisqa, maka disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memakai pakaian yang biasa-biasa saja. Dia tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang terbaik yang dia miliki. Berbeda dengan ketika kita akan melaksanakan salatul Jumat, masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Begitu pula yang berkaitan dengan salat-salat berjamaah, lima waktu, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Apa yang kita miliki dari pakaian-pakaian, jubah-jubah yang terbaik, maka pakai. Tapi kalau istisqa, sunnahnya khusus. Disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia memakai pakaian yang biasa-biasa saja. Bahkan jangan pakai pakaian yang baru, yang biasa-biasa saja. Kemudian yang kedua, tidak disunnahkan untuk memakai atib, wewangian, minyak-minyak wangi, ini dalam sholat istisqa. Berbeda dengan sholat wajib yang lima waktu kita kerjakan, apalagi sholat Jumat. Disunnahkan dari rumah sudah memakai atib, wangi-wangian. Tapi kalau istisqa, enggak disarankan, tidak disunnahkan. Kenapa? Agar menunjukkan poin pertama ini. Istisqa itu kan minta hujan, artinya hamba ini sangat-sangat butuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah enggak menurunkan rahmatnya, masa paceklik akan terus kita rasakan, kemarau akan terus kita rasakan. Sehingga apa? Sehingga harus benar-benar merendah, tunduk. Jangan sampai dia merasa saya mampu untuk membuat alat ini dan alat itu untuk menurunkan hujan. Enggak akan bisa. Harus dia tundukkan jiwanya, harus dia tundukkan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan banyak sunnah-sunnah yang lainnya, diantaranya memutar atau mengganti posisi baju yang aslinya di depan jadi di belakang, dan itu dibahas oleh para fuqaha, termasuk peci, surban yang dia pakai, dan panjang pembahasannya pada istisqa. Ini adab yang pertama, istisyaruka bidzulli wal khudu'i lillahi azza wajal. Benar-benar kita merasa sebagai hamba yang hina, hamba yang tunduk, benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua, yang disebutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, raf'ul yadain. Mengangkat kedua tangan. Raf'u al yadain, mengangkat kedua tangan. Dan ini merupakan adab yang bisa menjadikan doa-doa kita biiznillah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat kedua tangan. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh seorang yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah, yamuddu yadayhi ila sama. Dia angkat dua tangannya ke atas langit. Sehingga ketika dia mengangkat dua tangannya ke atas langit, seperti ini posisinya. Dan tidak dianjurkan, dibahas oleh para ulama, apakah ditempelkan seperti ini atau ditengadahkan. Dari sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam, semuanya mengajarkan dan mengisyaratkan bahwa posisi yang terbaik adalah seperti ini, menempelkan antara tangan kanan atau telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri. Berbeda nanti pada sholat istisqa, sunnah seperti ini ditambah lagi dengan mengangkatnya tinggi-tinggi ke atas langit karena meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon. Tapi kalau doa seperti biasa, bukan doa istisqa, maka cukup menempelkan antara telapak kanan dengan telapak tangan kiri. Ditempelkan. Ini adab yang kedua. Artinya apa? Artinya apabila ada seorang yang berdoa tanpa melakukan adab ini, enggak ada masalah. Seorang berdoa menurunkan tangannya misalkan, tidak mengangkat tangannya, sah doanya, sah. Selama syarat-syaratnya dipenuhi, 6 tadi dipenuhi, maka insya Allah akan diijabah. Akan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi adabnya, seyogyanya, sepantasnya untuk dia mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang ketiga, kata beliau hafizahullah wa ra'ah, istiqbalul qiblah. Dia menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Maka dari tiga adab ini, menjadi doa tersebut doa yang sempurna. 6 syarat dia penuhi, dia yakin, dia ikhlas, tidak ada unsur kemaksiatan dan yang seterusnya dari persyaratan-persyaratan yang telah kita sebutkan. Kemudian ditambah lagi adab-adab yang disebutkan oleh para ulama yang dinukilkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, maka doanya menjadi doa yang sempurna. ihtimal, kemungkinan untuk diijabah itu adalah ihtimal yang besar. Kemungkinan yang besar akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu, seorang yang dikhabarkan oleh Abu Hurairah atau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah telah mengerjakan adab ini, terlebih dia melakukan sebuah perjalanan yutilus safar. Nanti akan disebutkan di akhir pembahasan ini bahwa safar itu adalah salah satu mautinul ijabah. Doa seorang hamba pada safar yang dia kerjakan, dia berdoa di sepanjang perjalanannya atau satu bahagian dari perjalanan dan yang seterusnya, dia manfaatkan sedikit waktunya untuk berdoa, itu mautinul ijabah, tempat yang kemungkinan besar doa yang dia panjatkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang ada di hadis Abu Hurairah dalam kondisi safar, mautinul ijabah. Yang kedua, dia mengangkat tangannya ke atas langit. Yang ketiga, dia menggunakan nama asma was sifat, ya Rabb, ya Rabb. Ini ihtimalnya besar sebenarnya untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang dia panjatkan. Akan tetapi apa? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin doa orang tersebut bisa diijabah? Karena unsur keharaman-keharaman yang ada pada dirinya tadi. Maka adab-adab sudah dilakukan, syarat-syarat sudah dia kerjakan, tapi yang berkaitan dengan syarat terakhir yang disebutkan oleh beliau tidak dia penuhi, maka khawatir bahkan sudah dihukumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa orang tersebut tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada penghalang, ada hijab antara diijabahnya doa orang tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah, dilanjutkan oleh musannif hafizahullah wa ra'ah, wa kadzalika lidu'a awqatun akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha min sa'atil ijabah. Begitu pula doa yang dipanjatkan oleh seorang muslim wa muslimah, mukmin wa mukminah, ada waktu-waktu yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada waktu-waktu yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya waktu-waktu tersebut adalah tempat-tempat yang kemungkinan besarnya Allah azza wajalla akan mengijabah doa seorang muslim. Doa seorang hamba. Ini namanya mawaqi'ul ijabah, mawatinul ijabah, tempat-tempat yang akan diijabah doa seorang muslim apabila dia berdoa di atasnya atau pada waktu-waktu tersebut. Disebutkan di sini 5 waktu. Yang pertama kata beliau, bainal adzani wal iqamah, antara adzan dengan iqamah. Ini waktu diijabahnya doa. Jadi jangan sampai kita lalai untuk berdoa antara adzan dengan iqamah. Dan bukan hanya orang yang berada di masjid, artinya orang-orang yang berada di rumah, kita menunggu adzan di rumah sambil mengadahkan tangan kita ke atas langit, itu tempat ijabah. Jangan disia-siakan. Begitu pula para ummahat, nisa, manfaatkan waktu yang setiap hari terulang dalam diri kita, dalam kesempatan-kesempatan kita, hari-hari terulang 5 kali. Manfaatkan untuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat, anak-anak keturunan, dan yang seterusnya. Kita masing-masing membutuhkan pastinya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah as-safar. Yang kedua ketika seorang melakukan sebuah perjalanan. Safar. Ini juga tempat yang seyogyanya seorang menyampaikan, memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika dia melakukan safar tersebut mautinul ijabah, ihtimal kemungkinan besar doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat diijabahnya doa seorang hamba. Yang ketiga, inda nuzulil matar, ketika hujan turun. Ini masing-masingnya disebutkan oleh beliau dengan dalil yang ada, tapi kita ringkas, kita tidak baca tahqiqnya, ta'liqnya atau catatan kakinya mengingat waktu yang sempit. Bagi yang memiliki kitab silahkan merujuk kepada dalil yang disebutkan oleh beliau hafizahullah wara'ah. Yang ketiga, inda nuzulil matar, ketika hujan turun. Jadi hujan turun itu adalah mautinul ijabah, tempat di mana doa tersebut sangat bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wafis sujud, ketika seorang sedang melakukan sujud di dalam sholatnya. Nah, ini kaitannya dengan adab tadi yang sudah kita sebutkan, adab yang kedua yaitu raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Artinya kalau kita sedang sujud kan tidak mungkin kita mengangkat kedua tangan. Itu menunjukkan bahwa seorang yang tidak mengangkat kedua tangannya juga tetap bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mengangkat kedua tangan itu bukan syarat tapi adab. dia angkat afdal, tidak dia angkat, maka akan diijabah pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai tercampur. Jangan sampai kita menghukumi, oh itu orang-orang Wahabi enggak pernah sholat, atau afwan, enggak pernah berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, oh itu doanya enggak diijabah oleh Allah. Dari mana syarat dikabulkannya doa harus diangkat kedua tangan? Jadi jangan meremehkan orang-orang dalam tanda kutip Wahabi yang kelihatannya tidak pernah berdoa. Oh, lihat di rumah-rumah mereka, mungkin mereka adalah orang-orang yang senantiasa menangis di rumah-rumahnya. Jangan diremehkan wahai kaum sufi ya. Jangan mentang-mentang kalian zikirnya banyak 1000 kali, 100 ribu kali, meremehkan orang-orang yang tidak pernah zikir dalam tanda kutip. Wa fi sujud, sujud juga merupakan mautinul ijabah. Jadi seorang ketika sujud juga sangat dianjurkan untuk sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang perlu kita tanbih, yang perlu kita ingatkan, seperti yang sudah-sudah dalam majelis-majelis yang ada, apabila kita sujud, doanya harus dalam berlafaz Arabiyah, berbahasa Arab. Artinya kalau kita tidak mampu melafadzkan dengan lisan-lisan kita bahasa Arab, maka silahkan berdoa dalam sujud-sujud kita dari dalam hati. Tetap bahasa Indonesia atau yang lainnya, tapi di dalam hati. Jangan diucapkan di lisan-lisan kita. Kalau yang mau kita ucapkan di lisan-lisan kita, maka harus berbahasa Arab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan yang seterusnya dari doa-doa yang warid diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, atau doa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan yang kelima terakhir, waktu ijabah ad-du'a adalah wa fi jawfil lail, sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan menjadikan waktu tersebut kesempatan bagi para hambanya yang mau berdoa, maka fa'utiyah, aku akan memberikan, mengabulkan doa-doa, permintaan-permintaan para hambaku. Begitu pula mereka-mereka yang yastaghfiruni, beristighfar, meminta ampun di sepertiga malam terakhir tersebut, juga akan diberikan maghfirah, ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis yang ada di ta'liq atau catatan kaki kitab yang ada. Wallahu a'lamu bishawab. Itulah ikhwati fillah rahimakumullah, 5 waktu diijabahnya doa seorang muslim muslimah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan 5 waktu tersebut sangat sering terulang pada diri-diri kita. Yang perlu kita garis bawahi adalah keseriusan kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak sepertiga malam terakhir yang lewat sementara kita tidak memohon apa-apa kepada Allah? Berapa kali bainal adzani wal iqamah lewat tanpa kita meminta apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali hujan turun sementara kita tidak berdoa apa-apa kepada Allah? Berapa kali al-matar atau safar yang kita kerjakan tapi tidak ada satupun yang kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan besarnya, apakah kita butuh kepada Allah ataukah tidak? La haula wala quwata illa billah. Introspeksi untuk diri kita semua. Semoga dengan waktu-waktu yang disebutkan oleh beliau ini bisa memotivasi diri kita, memacu diri kita untuk terus berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidaknya agar kita istiqamah sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan dari api neraka. Amin. Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.